Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unzila alayna alkitab wa huwa alquran la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat inspiratif, sudahkah mendengar Al-Quran hari ini? Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Sudahkah kita menghafal Al-Quran hari ini? Sudahkah kita memahami Al-Quran hari ini? Dan sudahkah kita mengamalkan apa yang telah kita baca dan pahami dari Al-Quran itu? Semoga gerakan cinta Al-Quran dari hari ke hari untuk membentuk pribadi Qurani, untuk membentuk anak-anak Qurani, untuk membentuk keluarga Qurani, sehingga menjadi pintu masuk, menjadi masyarakat yang insya Allah masyarakat Qurani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik sahabat inspiratif, sampai kita di hari ini, di kaji kita di surah Al-Furqan, di ayat ke-20, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamsuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Yang artinya, kami tidaklah mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamsuna fil aswaq. Melainkan mereka itu pasti juga memakan dan berjalan di pasar-pasar sama persis seperti Nabi Muhammad. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Wa kana rabbuka basira. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha melihat. Sahabat inspiratif, ayat ke-20 dari surah Al-Furqan ini mempunyai korelasi secara tidak langsung dengan ayat ke-7 dari surah Al-Furqan yang telah kita bahas dalam beberapa hari sebelumnya, di mana para kafirin bertanya, waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan seperti yang kami makan, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Laula unzila ilahi malakum fayakunu ma'ahu nazira. Mengapa tidak malaikat yang diturunkan bersamanya sehingga kami lebih mampu, ya, lebih patuh untuk mendengarkan peringatan-peringatan itu. Sahabat inspiratif, Allah menegaskan dalam ayat ke-20 ini bahwa rasul-rasul yang sebelumnya minal mursalin juga persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan berjalan di pasar. Jadi bukan hanya Rasulullah, sehingga tidak ada menjadi alasan buat para kafir yang menolak kebenaran dari utusan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawanya, karena faktanya seluruh nabi-nabi adalah manusia biasa seperti kita. Untuk apa di situ dilakukan seperti itu? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, karena di antara manusia kita mempunyai parameter yang sama. Jikalau misalnya malaikat yang diutus, maka niscaya mereka juga akan berkata, bukankah yang kau utus adalah malaikat dan kami manusia, dan kami tidak mampu sesuci dan sepatuh sekhusuk para malaikat itu. Ini yang kita sebut pada pertemuan sebelumnya yang dikatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Demikianlah orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, mau dikasih tahu dari atas, mau dikasih tahu dari bawah, dari telinga samping, dari depan, dari belakang, pasti mereka tetap ingkar. Insyaallah di sini ada di studio, ya, ada Ustadz Perdana yang insyaallah akan menambah kaji kita tentang ayat ini. Bagaimana kemudian kaitan ayat ini secara langsung dengan kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan, dengan kesyirikan-kesyirikan di ayat-ayat sebelumnya juga ada kaitan, bahwa ayat ini adalah ayat untuk mengingatkan kembali mereka, merimain kembali pada sebelumnya mereka telah berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, para pendengar RRI yang kami muliakan. Ada yang menarik di keterangan ayat ke-20 ini, karena setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang realita yang akan terjadi nanti di hari akhirat, ya, kemudian tiba-tiba langsung ceritanya adalah cerita tentang dunia, ya. Apa kira-kira hubungan antara ayat ke-19 atau ayat sebelumnya yang menceritakan tentang hari akhirat dan kemudian langsung masuk kepada pembahasan dunia? Jawabannya adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman, tindakan kekufuran, bahwa penyebab mereka masuk di neraka itu, penyebab mereka akan merasakan azab Allah yang begitu sangat dahsyat itu adalah karena selama di dalam kehidupan dunia mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Makanya kemudian Allah langsung menceritakan tentang asbab, ya, sebab atau faktor yang menyebabkan kemudian orang-orang yang melakukan kezaliman layak untuk merasakan azab Allah yang begitu sangat berat. Wama arsalna qablaka minal mursalin, ya, salah satu penyebabnya. Jadi ayat ini juga bukan hanya sekedar sebagai sebuah jawaban yang menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan orang-orang yang zalim dan kufur masuk ke dalam neraka, akan tetapi juga sebagai hiburan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tindakan negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur, ya, itu jangan terlalu diambil hati, ya, jangan membuat kemudian patah semangat. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq, ya, tidak layak bagi orang-orang yang zalim dan kufur itu kemudian orang-orang kafir Quraisy meminta, ya, sesuatu yang begitu heboh daripada profil diri Rasul yang akan diutus, seharusnya malaikat bukan manusia biasa. Toh juga sebelumnya para Rasul dan Nabi yang diutus adalah semuanya manusia yang juga makan dan makan, minum, dan kemudian berjalan di pasar. Mereka juga menikah sama seperti manusia biasa. Dan tidak ada kritikan terhadap hal itu. Kenapa baru sampai kepada Rasul terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian muncul kritikan pedas, ya. Kenapa tidak diutus saja malaikat, ya? Laula unzila alaina malaikatun aw nara rabbana, kenapa tidak diutus saja kepada kami yang sebagai rasul itu adalah malaikat, atau kami langsung saja melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Ini adalah jawaban, ini adalah argumen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekan setiap kritikan yang disampaikan oleh para orang-orang kafir Quraisy. Dan selanjutnya ini juga adalah merupakan salah satu hiburan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah juga memberikan satu informasi penting kepada kita, bahwa di dalam kehidupan dunia ini akan begitu warna-warni dan beragam. Tidak mungkin semuanya di dalam kehidupan ini semuanya menjadi orang kaya, tidak mungkin semuanya menjadi pejabat, tidak mungkin semuanya menjadi pemimpin, ya, karena Allah menciptakan manusia itu dengan beragam bentuk, beragam tugas yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan dunia. Makanya kemudian Allah mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, kami jadikan sebagian kamu dan sebagian lain itu sebagai cobaan, kami uji kamu. Apakah ketika kamu berada dalam kondisi kesusahan kemudian kamu menjadi orang-orang yang kufur, ya, marah kepada Allah, tidak mau terima terhadap nasibnya, ya, apakah ketika kamu berada dalam kondisi kaya kamu kemudian menjadi orang-orang yang lupa dengan sengsaranya orang-orang yang fakir, sehingga akhirnya kamu tenggelam dalam kesenangan dunia siang melakukan tindakan korupsi, nepotisme, memakan harta orang lain yang bukan haknya. Kalau malam hidupnya di klub-klub, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang ia baca. Tidak pernah berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat takbir Allahu Akbar, dan lebih parah daripada itu, tidak pernah membersihkan dirinya dengan berwudu. Tidak ada satu tetes air wudhu pun yang tersentuh di wajah dan juga di kedua tangannya, karena sibuk dengan kepentingan dunia. Semuanya ini kami jadikan ba'dakum li ba'din fitnah, ya, sebagai cobaan. Oleh karena itu, jangan sampai dalam kondisi kita sedih, susah, kemudian kita akhirnya menjadi orang-orang ingkar kepada Allah. Jangan pula dalam kondisi senang, ya, kemudian kita juga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan orang sakit itu sebagai cobaan, agar orang yang sakit sadar diri dan kemudian orang-orang yang sehat kemudian tersadar betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi waja'anna ba'dakum li ba'din fitnah, setiap kita akan melakukan setiap rutinitas kita, kerja kita masing-masing, dan itu beragam, ya, sesuai dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan apa yang kita lakukan. Ya, atas birun, apakah kamu mau bersabar di dalam menghadapinya? Ya, wa kana rabbuka basira, karena sesungguhnya Tuhan kamu maha melihat atas segala sesuatu. Pada intinya adalah ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tetap waspada di dalam menjalani kehidupan ini dan sadar benar bahwa kita harus melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Ustaz. Syukran, Ustaz Perdana. Demikian pula dipaparkan oleh Allah firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 32. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, dan demikianlah kami angkat antara kamu dan kamu yang lain darajat, beberapa derajat, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, untuk saling mengambil kemanfaatan di antara keduanya. Benar yang dikatakan Ustaz Perdana, وَجَعْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونَ, bahwa kita terhadap sesama itulah ladang amal kita. Ya, orang lain itu menjadi ladang amal kita. Apakah itu berkaitan dengan hal-hal yang baik, maka menjadi pahala, atau hal-hal yang negatif, kemudian kita bersabar. Itulah sifat-sifat orang yang beriman. Jikalau dikasih cobaan, ya, maka akan bersabar. Jikalau dikasih nikmat, syakara, akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang-orang yang beriman, orang lain akan menjadi ladang amal buatnya, pahala, atau kemudian sabar juga menjadi pahala. Berbagi kepada sesama, ya, dengan kita kaya kemudian berbagi terhadap sesama, berzakat, bersedekah, berinfak. Jikalau semuanya kaya, bagaimana kita bisa beramal? Karena tidak ada yang kita sedekahi, yang disedekahi juga nolak. Nanti kamu berpahala. Demikian kiranya dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah manusia biasa, makan dan jalan di pasar. Demikian kiranya ada pejabat, ada tukang sapu, yang sama-sama berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Demikianlah indahnya hidup, saling mengisi. Tetapi ingatlah, inna akramakum indallahi atqakum. Demikian tingginya nilai Islam, siapa yang paling bertakwa dialah yang paling mulia, bukan siapa yang paling kaya atau siapa yang paling miskin dia yang rendah. Insyaallah, dalam tafsir inspirasi dikatakan, betapapun pengalaman-pengalaman manusia dengan orang lain, yang demikian itu harus manusia jadikan penunjang untuk tujuan memperbaiki rohaninya, bukan hanya masalah fisik dan jasmaninya saja, dan barangkali juga itu untuk mereka dan kebaikan untuk mereka. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di muka bumi ini. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.